Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia rasanya ketika kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita upayakan setiap hari untuk menyisihkan waktu kita sejenak kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mendengarkan siaran ini mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencoba untuk memahami firman-firman-Nya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan di bumi ini bersifat sementara. Apa yang kita dapatkan dari kenikmatan dunia ini sifatnya adalah sesuatu yang sementara, dan kelak kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat tersebut. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya itu agar memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, untuk taat, untuk ketaatan, dalam rangka ketaatan dan dalam rangka keimanan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah, ya, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya itu menjadikan dia kufur, lupa daratan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mensifatkan dari apa yang kita lihat di muka bumi ini dengan zinatan laha. Semata-mata hanya adalah perhiasan, ya, bagi bumi itu sendiri. Kalau kita melihat ke gunung, indahnya, ya, gunung itu. Begitu juga ketika kita melihat ke lautan, deburan ombak dan sebagainya. Dan ketika kita melihat, ya, banyaknya burung-burung yang berwarna-warni, bunga, begitu juga. Ini semuanya semata-mata adalah perhiasan bagi bumi itu sendiri. Oleh karena itu, perhiasan ini jangan sampai melalaikan kita. Karena apa? Karena kemudian itu semuanya adalah, ya, hanya sebatas lina beluahum ayyuhum ahsanu amala, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, siapa di antara mereka yang paling baik amal ibadahnya, siapa di antara mereka yang mampu menjadikan hartanya sebagai sumber kebaikan bagi dirinya. Ya, semakin banyak hartanya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak infak yang dia keluarkan, ya, semakin banyak hartanya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia syukuri nikmat tersebut dengan berbagi dengan sesama, terhadap sesama. Begitu juga ketika dia mendapatkan kesehatan, kesembuhan dari penyakit, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kekuatan pada dirinya itu sebagai kekuatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, masa muda yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan keberkahan ilmu pada dirinya, maka semuanya itu dia amalkan dalam rangka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya jangan sampai kita lalai, terlena dengan kemegahan dunia ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam ayat yang lain, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiada lain kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan, kenikmatan yang melalaikan. Dan dalam ayat yang lain disebutkan, وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Dan kehidupan akhirat atau negeri akhirat itu adalah itulah kehidupan yang kekal abadi. Jadi dunia ini kita jadikan wasilah, kita jadikan alat untuk mengantarkan diri kita kepada kebaikan yang lebih, agar kita menjadi hamba Allah yang ia sayang kepada kita, yang dengan ketaatan kita, kita mendapatkan rahmat dan kelak kita dimasukkannya ke dalam syurga Jannatul Na'im. Tentunya ini semua hanya dapat kita peroleh ketika kita mampu melakukan ahsanu amala. Ahsan itu adalah isim tafdil, sebaik-baik amala, perbuatan. Dan tentunya masing-masing kita mampu melakukan yang terbaik. Yang terbaik yang dapat saya lakukan mungkin belum apa-apa dengan apa yang Bapak lakukan atau para pendengar lakukan, tapi itu adalah yang terbaik yang mungkin mampu saya lakukan. Mungkin saya hanya mampu bersedekah dengan 100 ribu. Mungkin para pendengar ada yang mampu bersedekah hari ini dengan 1 juta, atau ada bahkan yang lebih daripada itu. Nah, jadi ahsanu amala itu mungkin juga tidaklah dapat digeneralisir, tetapi dapat dilihat kepada kemampuan kita masing-masing. Tapi kita tetap dituntut untuk memaksimalkan daya upaya yang ada pada diri kita, agar kita mampu berbuat yang lebih baik, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Inilah orang yang beruntung. Kalau hari ini masih sama dengan hari yang kemarin, kita rugi. Kalau hari ini bahkan lebih jelek daripada hari yang lalu, maka kita termasuk daripada orang yang celaka, wal'iyadzu billah. Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, inilah orang-orang yang senantiasa berada dalam keberuntungan. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berupa dia mampu menciptakan kebaikan-kebaikan itu pada dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita semakin termotivasi ketika membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal surah Al-Kahfi ini semakin menyadarkan kita akan kebenaran yang hakiki itu, pedoman yang sebenarnya itu terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah, di studio telah hadir Al-Ustadz Fajrul Haq MA, yang insyaAllah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat yang mulia ini. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah, bahwa yang kita kaji ini adalah merupakan cobaan-cobaan, yang mana cobaan-cobaan itu Allah selalu menginginkan kita kepada hal yang lebih baik. Karena Allah menjanjikan sorga yang begitu indahnya, maka kita harus yakini kalau kita mendapatkan cobaan itu, kita bisa membawa cobaan itu dengan keberkahan atau nikmat, menjadi nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling indah dalam kehidupan. Karena apa? Karena kalau nikmat senang yang kita apakan itu adalah sudah menjadi kewajaran kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang kedua adalah ketika kita mampu merubah cobaan-cobaan itu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan cobaan itu menjadikan amal yang paling baik bagi diri kita, sebagaimana yang sudah jelaskan oleh Ustadz Ardiansah tadi. Itulah semuanya ini Allah jadikan adalah dia adalah Allah jadikan di atas bumi ini adalah sebagai perhiasan agar hiasan itu akan menghiasi kita nanti ketika kita di sorga kelak, disebabkan oleh amal-amal kebaikan kita. Tapi ketika kita tidak mampu, maka api neraka akan menghiasi hidup kita ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Mana yang kita pilih di dalam hidup ini? Tentunya kita memilih jalan yang paling baik, yaitu ketika kita dapat mampu mempertahankan cobaan itu menjadi ahsanu amala, menjadi perbuatan yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dilakukan Rasulullah, dilempar orang, Rasulullah sabar, dibuang, dilempar orang dengan kotoran, Rasulullah sabar, dihasut orang, Rasulullah sabar, dijorokin orang, Rasulullah sabar, sehingga cobaan-cobaan datang itu menjadi ahsanu amala. Dengan arti kata, Rasulullah bertambah kesabaran, maka makin baiklah amalan-amalan yang Allah, amalan-amalan itu yang menyebabkan Allah akan memberikan nikmat di surga kelak nanti menjadi hal yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat mampu dalam menghadapi kehidupan ini, dari cobaan itu menjadi amal yang baik, artinya tidak lepas jalur nya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah datangnya lebih bagus. Karena itu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, agar hamba-hambanya beriman, ketika itulah Allah akan memberikan ganjaran yang paling indah, sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang di dalam hidupnya selalu menderita, tidak pernah mendapatkan kesenangan, tapi mereka tetap indah mereka rasakan ketika iman itu mereka wujudkan di hati dan jiwa mereka, sehingga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah yang tiada terhingga, sehingga mereka lepas dari siksaan itu menjadi ahsanu amala. Itulah yang terindah. Begitu Ustaz Ardiana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa berupaya dalam hidup dan kehidupan ini untuk berlaku yang terbaik, berbuat yang terbaik. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berbuat terbaik dari apa yang mampu ia lakukan, atau dalam bahasa sekarang kita mengenal dengan profesionalisme. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan atqanahu." Sesungguhnya Allah mencintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang apabila dia berbuat, dia senantiasa berbuat dengan menekuninya. Artinya apapun yang dia lakukan dari sebuah perbuatan yang baik, dia berupaya untuk melakukan dengan sebaik mungkin. Dia berupaya untuk melakukan perbuatan itu dengan perbuatan yang sempurna, sesuai dengan kadar maksimal yang ia miliki. Mungkin itulah yang menjadi cerminan pula bagi diri kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, dan tentunya dalam koridor kebaikan itu pula. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis.